tahun hang suci. Wujud welas hang isun kiandoli. Son calo, son calo, riko yo imbiangi nyakni tentrem yatin sun iki. langit hang jadi saksi. Oh, So

mung trimo nyawang sak ceke sun wis sing bisa mutiang iku karanto manise kayuan mento Saudara, terus bersama Kang Demi Bro, Kang Tengah Bayu Asri, Sumpah. welas ampiriko ampiriko anen hang sun songgo welas riko ya mung riko terus ta enget sesandingan make kloron bebarengan mung kari angenan ya mung riko hang wis ilang samudra welas sun iki make sing bisa sun ilang no Ring. Asyota Samudro Sun Aruni Sengono Hang Piso sing koyo ademe bengi Pengen son make ketahanan ngong hang ngemuli arep terus terang ison sing mentolo mas yoreng piaten ison ke Terima kasih. sio-sio welas hang ison tuweni nong riko mung loro ati weru getiki son candoli kebukti tondo angen hang kesimpen nang jero ati jerune rasa rasa siji welas kanggo rika beto ati kemen nong ati ilmo angen nong moto katon katonen ko ati ang tulus sing kiro ngelarani ko ati ang tulus nong riko isun ke thank you. ilang ilang teko ring ati sing kuat